Marilah wahai kawan, marilah wahai teman, marilah kembali pada Tuhan. Oh, oh. Ayolah wahai kawan, ayolah wahai teman, ayolah kita mengikut kesuruhan. Dunia ini sementara, dunia ini seketika, marilah kita semua bersedia.